jatuh cinta lagi untuk yang kesekian kali. Dan ku rasa tapi kali ini ku temukan cinta sejati yang tinggal dalam palung hati. Meligai cinta.